Nasihatuka. Mubtada'nya. Baik. Hiya ini ma hiya nasihatuka. Hiya ini dhamir fasl. Nasihatuka sebagai mubtada' muakhar, ma-nya sebagai khobar. Nanti jawabannya apa? Nasihati titik-titik, ya kan? Berarti nasihat itu kan mubtada. Ma-nya sebagai khobar. Liman, man apa ini? Man apa? Mausulah. Butuh apa? Mana silah, mana ayatnya? Silahnya ayatnya? Ayatnya minum statik akhir buah. Nah, ma, ma apa ini? Ma musuh. Butuh silah dan ayat. Mana silah, mana ayatnya? Yakrom. Ayatnya? Minum statik akhir buah. Kembali ke ma, enggak bisa. Ma. Ayatnya mana ya, Pak Isa? Ayatnya di sini ma tuh. Ma yaqra'uhu wa yata'allamuhu. Ya, ayatnya apa? Ma tuh. Kalau yansa benar, dhamir mustatir huwa kembali ke man. Kalau yaqra'u enggak bisa, kalau man kembalinya ke man enggak bisa. Apa yang dia membacanya? Fa'ilnya yaqra'u tetap huwa kembali ke man ini juga. Cuman kalau untuk silah a'idnya bukan dhamir mustatir huwa tapi dhamir mahdhuf. Ya, a'id mahdhuf. Kraya Baisa. Fa'ajaba biqawlihi ahammu syai'un. Kok syai'un? Ahammu syai'in. Ahammu syai'in fi hifdil ilmi an yata an ya'malu an ya'malal insanu bi hifdihi liqawlillahi ta'ala walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Baik. Syekh yang mulia menjawab sesuatu yang lebih penting, perkara terpenting. Perkara terpenting dari dalam menghafal, menjaga ilmu, dalam menjaga ilmu adalah, atau menghafal juga bisa ya. Menghafal ilmu. Menghafal ilmu adalah seorang itu mengamalkan dengan hafalannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah tambahi mereka. Allah tambahi mereka petunjuk, dan mereka Allah berikan kepada Allah mereka, berikan kepada mereka takwa, takwaan. Ahammu. Rofa' nasab jar. Rofa' sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada. syai'in mudhaf ilaih. Mana khabarnya, Pak Lukman? Di sini boleh mubtada, boleh nakirah, kenapa? Ahamu nakirah. Nah, mahsan. Musawiknya adalah idhafah di sini. Khabarnya mana, Pak Lukman? Setelahnya yang mana? Yang mana? Syai'in mudhaf ilaih majrur dia. Masdar muawal dari an ya'mala. Ahammu syai'in fi hadzal ilmi al-amal. Atau amalul insan bihifdihi, ya, perkara terpenting dalam menghafal ilmu adalah adalah seorang itu menghafalkan, mengamalkan ilmu yang dihafal. Baik, dalilnya ini tadi. Waqala Rayyab Abdillah. Waqala wazirullahu alladhi nahtarau tidak wakullama anilal insanu Setiap orang itu mengamalkan ilmunya, Allah akan menambah kepadanya hafalan dan pemahaman dengan karena keumuman firman Allah Allah. Kullama amila al-insanu fa'il. Nah, ada rupanya. Kenapa? Si mufrad, ya. Ini jangan salah dengan musanna loh ya, ada alif nunnya di akhir. Mirip dengan musanna. Zadahullahu hifdhan, lafzul Allahu fa'il. Maful binya mana? Nah. Zadahu. Nah, dhamir ha itu maful binya. Hifdhan. Babtillah. Lafzul Allah fa'il, dhamir ha-nya maful bih. Hifdhannya Allah akan menambahinya. Nambahi apa? Tamyiz. Kroy Bosman. Wafat ruwiya. Anis Syafi'i. Wafat ruwiya Anis Syafi'i. Rabbimahullah. Syakautu ila wafi'i. Waqi'in. Waqi'in. Su'a hifdi. Belum pernah denger ini, Bo? Sering ini. Ini ucapan sering kali diucapkan. Fa'ara sya'ani ila tadjil ma'ashi. Waqala'lam. Di anal ilma nurun wa nurullahi la yuktahu ma'asi. Nah, dan sungguh maksudnya kan dari Syafi'i jawabannya. Aku diam. Bukan sukut. Syakau kalau diam tuh sin. Sakata yasku itu sukut. Syaka yasku. Aku mengadu. Aku mengadu kepada. Kepada siapa? Wakil ini jangan dicari di kamus. Di Munawir kan enggak ketemu wakil. Wakil nama gurunya. Guru Imam Syafi'i. Lah iya, kalau antum nyari wakil mana wakil? Wakil enggak ketemu. Wakil pakai kaf. Ini pakai kaf. Aku mengadu kepada wakil tentang jeleknya hafalanku. Maka beliau membimbingku pada meninggalkan maksiatan. Maksiatan sama. Dan beliau berkata, ketahuilah bahwasanya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan pada pelaku maksiat. Orang yang berbuat maksiat. Qauluhu. Tapi sebelumnya qad di sini masuk fi'il apa ini? Ruwi ya. Maknanya tahqiq apa takrib? Tahqiq, sungguh. Qauluhu ya apa namanya? Itu ada obarnya mana? Naibul fa'il dari ruwi ya. Syakautu ila wakin su'a. Fa'ilnya farsadani ila tarkil ma'asi wa qala alam bi annal ilma. Khabarnya nur. Wa nuru la ilaha yutahu as. Samir al. Wa min aslabi dhalika al-i'radu anil sawabili alladhi ta'udul fikru ta'udu bil. Gak ada fi-nya. Ta'udu berarti fikro. Ta'udul fikro anil ilmi li'annal insana basharun ida itas kita ada hanya alifnya tuh ada idanya ada. Iya ida tuh spasi toh. Antum alif kan gandeng ke setelahnya yuk ke priben ada spasinya kok. Tasat tasyat tata atau syat tata disyat itu tasyat tata ida tasyat tata tasyat tata tasyat tata ida tasyat tata himmatuhu atau hah syatit kenapa fil mudhari fil madi asattat tatasattat antum berapa tanya bisa satu mana mereka asattat taknya tiga di belakang. Benar ini. Gak ada rokatnya juga. Rasyat tatat. Kalau punya saya taknya cuma dua. Tiga harusnya. Tak walaupun ini himmah ini kan mu'anas majazi. Boleh hukumnya bukan wajib. Boleh tasyat tatat. Indah tatat himmah Qudratuhu. Qudratuhu ala tahsilil ilmi. Baik. Dan termasuk dari sifat-sifat yang min asbabi dzalik, di antara sebab-sebab hal itu, sebab-sebab apa? Untuk mempertahankan hafalan adalah berpaling dari kesibukan-kesibukan yang mengalihkan pikiran. Ya. Yeah. Dari ilmu. Karena manusia adalah manusia. Piye? Punya kegiatan gitu. Karena insan seorang itu adalah manusia biasa. Oh, jangan manusia atau manusia biasa. Seorang adalah manusia biasa. Jika himmahnya hilang bercabang-cabang, jika keinginannya bercabang-cabang, maka akan lemah kekuatannya dari mendapatkan ilmu. Memperoleh. Ya. Kekuatannya seberapa di cabang-cabang sana kemari. Min asbabi dzalika al-iradu. Iradu, rafa. Sebagai apa? Khabarnya? Ta'khudul fikra. Al-fikra. Fa'ilnya? Fa'il. Itu fi'il. Saudara apa? Jawazan damiruhu hiya. Kembali ke? Syawagil. Li'annal insana basharun. Basharun. Baisa? Fa'il dari mana? Antum jangan mendudukkan itu dari artinya. Lihat bacanya dulu. Ya arti juga membantu, tapi dari lafad-lafadnya saja lihat. Li'annal insana basharun. Basharun. Rafa' sebagai? Khobar. Khobar apa? Khobar ana. Khobar ana. Isimnya? Isimnya al-insan. Nah, idha tashattatat himmatuh. Himmatuh. Fa'il. Da'ufat kudratuhu. Qudratuhu, Abdillah. Fa'il lagi. Ala tahsilil ilmi, ilmi. Rasman. Mudafun ilaih. Nah, istamir. Teman-teman, dengan tujuan bighardi, dengan tujuan bukan untuk mengalahkan. Jadi membahas bersama teman-teman itu bukan untuk mengalahkan, lu ini saya yang pinter, saya yang bisa itu, tapi untuk sampai kepada al-haq. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya keikhlasan termasuk dari jumlah yang akan menjaga dengan yang akan mayuhfadu, yang mungkin dibaca majulah mayuhfadu bil ilmu, termasuk dari perkara yang akan dijaga ilmu dengannya. Dengan apa? Ikhlas. Nah. Kadzalika kasratul basim azum alai bi ghardil wusuli lil haqqi wa laysa lil ghalbati wa la syakka syakka. Mabni li annahu ismu la isim la khabarnya jumlah setelahnya al ikhlaso ismu anna khabarnya wa numer isim majrur setelahnya al ilmu terakhir naib dari yuhfadu. Baik, nak tapi bihada, barakallahu fiik.